السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin. Masih dalam beberapa transaksi yang kekinian, yang kontemporer, tidak yang tidak ada pada masa lalu. Di antaranya sebelumnya sudah kita jelaskan jual beli saham perusahaan di bursa, kemudian tender. Sekarang munakasah lelang kemarin Muzayyadah, sekarang munakasah tender. Fadhil takra syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyari hafizahullah ta'ala wa yadkhul fi bai'i man yazid uqudul munakasat alati jadat fi hadal asri wa hiya talabul wusuli ila rakhasi ata' li syira'i sil'atin أو خدمة تقوم فيها الجهات الطالبة لها دعوة الراغب إلى تقديم أطاعتهم وفق شروط ومواصفات محددة. Dan masuk ke dalam bagian jual beli lelang, yaitu uqud al-munaqasah, yang berkembang pada masa ini atau zaman ini, yaitu talabul wusul ila arkhasi ata', yaitu mengajukan penawaran dengan harga penawaran yang paling terendah untuk pembelian barang ataupun jasa, di mana lembaga atau pihak yang mengajukan penawarannya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Ya. Termasuk dari jual beli lelang, bagian dari itu adalah kebalikannya tender, yaitu akad yang termurah. Kalau lelang dia menjual, berarti dengan harga muzayyadah mayyazid, itu siapa yang member, yang mau dengan harga tertinggi. Sebaliknya, Anda yang membutuhkan barang dan jasa, baik perusahaan atau perorangan, Anda akan panggil beberapa vendor ya, untuk memberikan penawaran. Yang menang nanti adalah vendor yang paling murah harganya tentunya, karena Anda membutuhkan barang dan jasa. Lanjut. Wal munaqasah jaizatun syar'an li'annaha naw' min al muzayyadah fatabaqa fatatabaqu 'alayha ahkamuha sawa'un akanat munaqasah 'ammah aw muhaddadah dakhiliyah am kharijiyah 'alaniyah am sirriyah. ويجوز كسر الاستراك في المناقصة على المصنفين رسميا أو المرخص لهم حكوميا، ويجب أن يكون هذا التصنيف أو ترخيص قائما على أساس عادلة على أسس عادلة. نعم. Dan jual beli tender jaizat syar'an, diperbolehkan secara hukum syar'i, karena ini merupakan satu bagian dari jual beli lelang, dan diterapkan dalam jual beli ini hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum jual beli lelang, baik itu secara umum ataupun tertentu, dalam ataupun luar, dan secara terang-terangan ataupun secara sirriyah. Dan diperbolehkan untuk membatasi peserta al-munaqasah dalam tender ini al-musanfain rasmin al-murakhas lahum hukumian, dan wajib dalam setiap vendor yang ikut serta untuk menjalankan secara asas atau ketentuan yang adil. Nah. Bagaimana hukum tender dalam syariat? Hukumnya adalah boleh, karena dia bagian dari jual beli mayyazid, yaitu muzayyadah, jual beli lelang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tentang dalil transaksi lelang, itu boleh, maka kebalikannya yang termurah juga boleh. Maka apa yang berlaku pada ketentuan-ketentuan sebelumnya tidak boleh, ada pihak yang menaikkan harga. Kalau di sini tidak boleh ada pihak yang memberikan harga terendah, ya, sehingga dia menjadi yang menang padahal dia tidak ingin ikut, ya. Tapi agar bagaimana para vendor tadi akan memberikan harga yang paling murah sehingga dia mendapat mudharat. Ini tidak boleh. Ya. Baik, seluruh hukum yang berlaku yang telah kita jelaskan sebelumnya tentang hal tersebut, tentang lelang, berlaku pada tender ini. Baik tender yang bersifat umum atau terbatas, ya, bersifat internal atau eksternal, bersifat terbuka atau tertutup, itu diantara bentuk jenis-jenis tender. Ada yang sifatnya umum, silahkan perusahaan manapun yang ikut dalam hal ini silahkan. Ada yang terbatas, dibatasinya umumnya vendornya harus perusahaan bergerak di bidang ini memiliki sekian tahun pengalaman dalam bisnis atau dalam tender dan seterusnya. Ada yang internal, ada eksternal, ada yang hanya terbuka dan ada yang tertutup, terserah mereka lah. Nah, yang jelas selain hukumnya hukumnya adalah sama dengan hukum lelang. Dan juga boleh dalam tender tadi, si yang membutuhkan barang, perusahaan yang membutuhkan barang dan jasa, dia menentukan para peserta tender itu pihak-pihak yang sudah memegang sertifikat resmi atau sudah mendapat lisensi dari pemerintahan untuk ikut, ya terserah dia, ya. Umpamanya harus mendapat sertifikat ISO, perusahaan yang ikut lelang dari ISO sekian-sekian, ya, boleh, tidak ada masalah. Tetapi dalam penentuan tadi atau lisensi tadi, itu bersifatnya harus adil, ya. Kita lanjut yang ketiga. Al-bay'u thalis, jual beli yang ketiga, bay'ul urbun, وهو أن يدفع المشتري قسطا من ثمن السلعة عند العقد ويتفق المتبايعان على أن المشتري إن تراجع عن البيع ولم يسدد بقية ثمن السلعة أن هذا القسط يكون للبائع تعويضا له عن إلغاء هذا البيع. والصحيح جوازه لتعامل بعض الصحابة فيه. جوال بلي ketiga adalah jual beli urbun atau uang muka, yaitu pembeli menyerahkan sebagian daripada harga dari barang pada saat akad, dan keduanya yaitu penjual dan pembeli bersepakat bahwa apabila mushtari itu pembeli tidak jadi untuk melakukan jual beli atau membeli barang dan tidak memenuhi atau menyempurnakan sisa daripada harga barang, maka uang muka tersebut milik penjual sebagai pengganti dari batalnya jual beli. Dan yang sahih diperbolehkan jual beli ini sebagaimana para sahabat melakukannya. Nah, sebagian sahabat melakukannya. Ya. Jual beli yang ketiga, jual beli dengan DP. Nah, dari dulu pun ada sebetulnya, cuman sekarang itu hampir semua jual beli ada DP-nya. Anda beli tanah, beli rumah, beli kendaraan, apapun ada DP-nya sekarang. Ini lebih meluas daripada di masa dahulu. Apa itu jual beli urbun? Perlu mengatakan urbun, irban, ya, ada dua lafaz yang mereka gunakan. Yaitu pembeli membayar, menyerahkan bagian dari harga barang pada saat berakad. Ya, dia mengatakan, kata pembeli, saya beli tanahmu, ini berapa kamu jual? 1 miliar. Saya bayar DP-nya 20%, 200 juta, ini cash. Saya lunasi sisanya setelah selesai balik nama. Ya, khawatir balik nama tidak selesai, karena satu dan lain hal tidak bisa dipindah namakan, ya, sehingga saya sudah bayar 1 miliar, saya rugi dong. Ini 300 juta DP. Nanti kalau sudah balik nama, ya saya berubah pikiran, membatalkan sepihak, itu uang menjadi milikmu. Atau si penjual yang mengatakan seperti itu, ya kamu mau beli boleh, kata si penjual, ya tapi beri saya tanda jadi. Kalau kita namanya kan tanda jadi, beri saya tanda jadi berapa persen, tergantung kesepakatan, apakah 20%, 10%, 30%. Apa sih tanda jadi ini? Sisanya kamu bayar kapan? Saya bayar akhir bulan ini, berarti 10 atau 12 hari, 10 hari lagi atau 11 hari lagi, ya. Ternyata pada tanggal 10, 11 hari lagi tadi itu, si pembeli yang sudah bayar DP 100 juta tidak jadi karena satu dan lain hal. Dia datang kepada si pemilik tanah, kembaliin uang saya nggak jadi beli. Itu uang yang sudah dibayar, uang tanda jadi, itu bolehkah dimiliki dan tidak dikembalikan oleh si penjual tanah tadi? Jawabannya boleh. Dan ini pendapat yang rajih, kata Syarih. Dan ini mazhab Hambali. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena ini bai'ul gharar, jual beli tidak jelas. Dia beli apa? Yang bayar uang kan dia tidak dapat imbalan, dapat angin dia tak, yang sudah diserahkan 100 juta loh. Kalau cuma 10 ribu, 100 ribu, ya 100 juta kemudian dia dapat nol. Maka ini kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk makan harta manusia dengan cara yang batil dan karena mengandung usul gharar. Ya, tapi dalam mazhab Hambali jangan katakan ini dia beli apa. Dengan dia bayar 100 juta tadi, sampai bulan depan ini si pemilik tanah, ada orang bayar cash, saya bayar lah, saya setuju tanah ini kamu tawar 1 miliar, saya beli cash 1,3, saya senang. Satu lain hal dekat di sekolah anak saya dan seterusnya. Ini cash, saya tuliskan cek, ya, atau mari kita ke bank transfer, saya transfer ke rekening kamu langsung juga, ya, dan kita ke notaris. Itu apa yang akan dilakukan si penjual? Dia akan mengatakan mohon maaf, ini sudah ada yang BDP sehari sebelum kamu datang 100 juta. Ya. Ya udah kalau gitu ya saya enggak bisalah, kamu sudah deal dengan orang lain. Ternyata di akhir bulan Anda yang bayar 100 juta datang mengatakan, "Pak, saya begini enggak jadi. Tolong kembalikan 100 juta saya." Ini si penjual makan apa dia? Makan hati atau makan jantung? Harusnya dapat cash dia 1,3, sekarang 100 juta yang sudah di tangan pun hilang. Harusnya minta, tidak mungkin. Maka dikatakan pendapat yang rajih, ini si penjual dirugikan sudah. Kalau tadi dia jual cash dapat 1,3, untungnya berapa? 300 juta. Ya, daripada yang dibayar ini cuma 1 miliar. Pun yang dibayarnya baru 100 juta. Ya. Maka ini ada imbalan sebetulnya. Kerugian dari si penjual. Akan tetapi banyak para ulama kemudian yang memberikan solusi jalan tengah bagi si pemilik tanah tadi. Dia mengatakan, sabarlah kamu dahulu, walaupun pada hakikatnya ini boleh hilang, ya. Tapi kan 100 juta bagi orang Indonesia dan bagi orang manapun saya kira itu angka yang besar. Ya, gaji Anda 10 bulan kalau di Indonesia mungkin. Kemudian dia sebaiknya dia mengatakan, sabar dulu, kita lihat. bila nanti terjual 1 miliar ke atas, itu uang kamu saya kembalikan. Kalau ternyata terjual di bawah itu, ya, kalau terjual di bawah itu, umumnya terjual 900, saya akan rugi 100 juta. Dengan beberapa hari kesempatan, karena kamu sudah BLDP, sehari setelahnya ada yang membayar 1,3, ya, sekarang saya cuma jual 900, karena satu lain hal, namanya harga kan kita tidak tahu. Berarti saya tidak bisa mengembalikan uang kamu. Kalau terjual 1 miliar lebih, ya, saya kembalikan uang kamu yang 100 juta tadi. Ya, itu mungkin lebih baik. Dan itu yang diajurkan oleh IOV, bila lembaga keuangan syariah bertransaksi dengan para nasabahnya, di mana bank syariah menjual barang kepada nasabah, dan barang sudah di tangan di tangan bank syariah, sudah dibeli dan di tangannya dan dijualnya, DP dibayar, kemudian cicilan tidak bisa, ya, tidak lanjut, itu sebaiknya dilakukan, yaitu dikembalikan bila mendapatkan harga yang sama atau lebih. Ya, boleh, dan ini dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya perbuatan Nafi' bin Al-Harith, gubernur Khalifah Amirul Mukminin Faruq bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Nafi' bin Al-Harith membeli rumah Sofwan bin Umayyah di kota Mekah untuk dijadikan sebagai rumah tahanan. Ya, dan Nafi' bin Al-Harith mengatakan kepada penjual, ini sebagian harga 3000 dirham. Bila Umar setuju, Khalifah setuju, maka sisanya akan saya bayar. Bila Khalifah tidak setuju, ini uang menjadi milikmu. Asal ini yang memperkuat selain ta'lil atau alasan yang tadi sudah kita jelaskan. Bukan tidak ada imbalan, ada imbalan masa tunggu yang dia dapatkan imbalan dari uang tersebut. Dan si pembeli dengan membayar DP tadi dan dia terima fisik barang, dia sudah bisa jual itu. Ya, akhir dalam kasus yang tadi, 3 hari setelahnya datang orang yang beli 1,3 cash. Nah, lalu si pembeli tadi, gara-gara kamu saya nak, dia cari nama telepon orang yang dapat, Pak mau jadi beli, iya memang saya mau beli, ya udah beli ke saya dengan harga 1,3, tapi sebelumnya dia terima dulu objek itu dari si pemilik tanah tadi. Pak, ini saat ini 100 juta saya bayar, atau saya tambah lagi 100 juta lagi tambahannya, ya insyaallah dalam minggu ini saya lunasi sisa 800 juta, tapi sini surat-suratnya saya pegang, ya, dan tolong objek tanah dikosongkan, karena serah terima tanah properti bisa dengan bitakhliyah wa tamkin, dengan dikosongkan oleh pemilik sebelumnya. Bisa juga dengan tasjil resmi, itu sertifikat hak miliknya dibalik namakan. Bila salah satunya terpenuhi, sudah terjadi qabdh. Sudah terjadi qabdh, dia biasa jual ke calon pembeli yang kedua tadi dengan 1,3. Untung dia 300 juta dalam waktu 1 pekan. Rezeki dari Allah. وقد قصص اخير قال الشاري وقد قص بعض اهل العلم على بيع الاربن الايجار المنتهي بالتملك وسياتي بيان ذلك منفصلا في كتاب الايجار ان شاء الله تعالى dan sebagian ahli ilmu mengkiaskan jual beli urbun dengan al-ijar al-muntahi bit-tamlik, yaitu sewa yang berakhir dengan kepemilikan. akan dijelaskan secara terperinci pada bab al-ijarah insyaallah. Nah. Bukan arbunya yang dikiaskan, tapi IMBT-nya dikiaskan ke arbun. Karena arbun sudah ada asal dalil dari syarat kias. Nah. Ada suatu hukum syar'i yang sudah ada dalilnya dari nas atau ijma'. Nah. Ya. Kemudian ada kasus baru, ya, yang tidak ada dalil khusus dari nas atau ijma', tidak ada dalil khusus, ya, tapi ada keserupaan illat dengan kasus yang lama tadi, nah, yang sudah ada tadi. Maka yang kasus baru ini dikiaskan ke yang lama. Ini hukum yang lama hukumnya boleh, ini jadi boleh. Yang lama hukumnya tidak boleh, ini tidak boleh. Ya, nah, seperti itu. Yang sering dicontohkan oleh para ulama, kias Nabi alal khamar. Khamar ada nas dari Allah Azza wa Jal yang mengharamkan khamar, dan nas dari Nabi yang mengharamkan jual beli khamar. Haram dia. Khamar itu minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur. Di masa sekarang banyak minuman yang memabukkan terbuat dari non anggur. Ada yang dari beras, ada yang dari nira kelapa dan seterusnya. Yang kalau madhab Hanafiyah, mereka menamakan itu dengan nabidh. Ya, namanya beda, nabidh. Tetapi nabidh ini atau yang memabukkan non khamar ini sama-sama memabukkan. Sahih. Maka dikiaskanlah yang ini, yang nabidh ini, yang tua apa arak dari nira, dari air kelapa, dari beras, ya, dikiaskan dengan khamar yang dari anggur tadi. Seperti ini hukumnya haram, maka ini arak juga haram. Apa persamaannya? Sama-sama memabukkan. Ah, itu yang kiaskan. Berarti di sini qasa ba'du ahli al-ilmi ala bi'ir arbun al-ijara al-muntahiyah bitamrik. Para ulama sebagaimana mengkiaskan IMBT dengan akad arbun. Ijar muntahiyah bitamlik. Ijar muntahiyah bitamlik ini transaksi baru, kekinian. Sedangkan jual beli arbun sudah ada semenjak para sahabat Nabi tadi. Hadis Nafi' bin Athar wa bin Khattab tadi. Dan sudah ada hukumnya tadi, boleh. Maka ijar muntahiyah bitamlik itu mirip dengan bil arbun, kata mereka. Maka sebagaimana arbun boleh, ini juga boleh. Tapi mu'alif tidak apa syarih Profesor Dr. Abdullah, ya, tidak menjelaskannya di sini. Ya, nanti dalam bab ijarah dia akan jelaskan insyaallah taala. Tapi betulkah ada kemiripan, ada ilatnya sama sehingga hukumnya pun disamakan? Wallah ta'ala alam. Saya kira dia dua hal yang berbeda, sehingga kalau dikiaskan, kias ma'al fariq. Wallahu a'lam. Naam. Ikhfin asad. Al-Kifi. Taib, syuhamdan. Demikian pendengar dan pemirsa Radio TV, beberapa penjelasan dari dua jual bentuk jual beli yang cabang daripada jual beli lelang, dan juga tadi ada jual beli arbun dan tender. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar roja untuk bersoal jawab, untuk memperdalam pembahasan. Bagiannya yang mendapatkan perincian lebih lengkap dalam pembahasan ini, silakan di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di 0819-896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Taslih dari Bandung, Ustaz. Taslih, silakan. Silakan pertanyaannya. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Ini perkara jual beli emas, Ustaz. Kebetulan ibu saya itu mau apa pesan bikin emas, Ustaz. Totalnya itu ada 6 gelang. Satu gelangnya itu 5 gram. Kemudian kita sepakat dengan toko emasnya untuk bikin emas ini. Namun pada saat mau transaksi, saya khawatir ada kesalahan. Karena kan yang saya tahu bahwa jual beli emas itu harus cash gitu, harus emasnya ada, uangnya juga langsung ada waktu itu. Nah, namun ini kan namanya juga pesan, Ustaz. Jadi saya berpikir bahwa mungkin harus dibayar dulu dengan jasanya dulu gitu lah. Setelah selesai baru saya bayar secara keseluruhan. Nah, itu gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, ya. Kalau Anda bayar jasanya dulu, emas yang enggak ada ini yang paling mahal itu kan emasnya, akhi. Emas 30 gram 30 juta, paling jasanya 1 juta. Ya. Nah. Maka ini tentu aneh saja. Maka wallahu taala alam, dalam hal seperti ini sebaiknya yang Anda lakukan ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, Anda mengatakan saya belum beli gelang, ya, tapi saya pesan dibuatkan begini begini begini speknya, nanti kalau sudah jadi, ya, emas itu baru saya beli cash, ya, transfer uang 35. Saya datang kemari, emas saya terima di majelis ini juga, saya transfer pakai net banking atau mobile banking, ya, sehingga terjadi iadan biadin. Atau Anda bawa uang tunai lah 35 juta. Yang pertama ini faham? Pak Fasli masih terhubung? Baik, saya tertutup, ya. Saya kira mungkin saja tukang emas tidak mau. Nanti saya sudah bikin seperti pesanan Anda nggak jadi, pusing saya. Siapa yang beli? Karena pesanan Anda umpamanya jenis apanya, jenis yang dipesan, bentuk yang dipesan, spesifikasi yang dipesan, itu sifatnya kesukaan Anda dan orang tua Anda, belum tentu orang lain suka. Nah, seperti umpamanya biar dibikinin namanya dia, siapa yang beli namanya dia? Gelang yang pertama namanya Hamidah Ahmad Gerto. Gelang yang kedua namanya Numaira Ahmad Gerto. Siapa yang mau beli? Yang beli tentu hanya adik-adik Anda saja. Biasanya tidak mau si tukang emas. Lalu agar mau gimana? Anda beli emas dulu, emas rantakan. Ya, biasanya untuk dapat 30 itu Anda kalau hanya beli 30 nanti jadi akhirnya enggak 30 itu, karena sebagian hilang. Yang namanya dia diukir, sekali ukir itu lepas itu. Ya, jangankan diukir. Ada beberapa ikhwan yang punya toko emas, kata dia dicuciannya itu, Ustaz, katanya. Kan emas kalau udah apa namanya tidak mengkilap dicuci. Nah, itu air cucian setiap tahun terkumpul dijual itu puluhan juta. Masyaallah. Itu cucian, apalagi kalau ini diukir atau dibentuk tadi. Ayolah. Ya. Itu biasanya hilangnya bisa 10%. Ya. Kalau Anda minta dikumpulkan, dia mungkin siap mengumpulkan, tapi untuk apa gunanya bagi Anda? Tapi kalau main juga 10% dari 30 juta, 3 juta. Nah, itu tergantung kesepakatan. Apakah umpamanya ya udah untuk yang ceceran apa namanya remah-remahnya itu bagian dari pembayaran, ya, atau si tukang emasnya mengatakan ya udah ini kalau tak pakai remah emas akhi beda ini nilainya. Kalau tak pakai remah ini bayarannya 3 juta, tapi karena ada remah bayar Anda rupiahnya 1 juta saja. Umpamanya, ya, Anda beli umpamanya 33 gram. Karena ada 3, ada 10% nanti yang hilang kalau Anda minta 5 gram tadi. Nah. Anda beli rentakan mungkin 5 gram, 5 gram, 5 gram dan 3 gram, 1 gram, 2 gram, 1 gram, 1 gram, 3. Atau 3 1 20 gram, 10 gram, kemudian 2 gram, 1 gram. Anda beli ya dan biadin. Itu berapa harganya umpamanya 28 juta. Nah. Anda transfer, Anda terima. Anda katakan tolong buatkan cincin seperti yang saya pesan, ya nih emasnya. Kalau itu sudah tidak perlu ya dan biadin karena jasa. Kalau jasa tidak perlu ya dan biadin. Ya, yang jasanya nanti kalau setelah selesai baru saya bayar. Nah. Sepakati dari awal. Itu sudah ada kesepakatan 1 juta rupiah ditambah rumah milik si pembuat. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian Pak Taslih penjelasan dan juga ya yang jawabannya disampaikan oleh Ustaz, beberapa pilihan bisa dikomunikasikan dengan penjualnya yang terbaik ya. Dan demikian semoga bermanfaat. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Kita akan kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Baik, tampaknya masih terputus. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Silakan. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat sebelum kami terima via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ya Ustaz, apakah seorang terkait dengan bab waris, mohon maaf, apakah seorang suami berhak atas warisan istri jika meninggal yang sebelum menikah sudah memiliki harta tersebut dan suami ini tidak bekerja, hidupnya bergantung kepada istrinya? Masya Allah. Ya. Suami berhak mendapatkan hak waris dari istrinya, nah, walau menikah baru semalam. Masya Allah. Qadarullah, istri meninggal. Nah. Ya. Dan semua harta istri, baik harta yang didapatnya sebelum dia menikah atau pada saat menikah ada orang memberikan hadiah kepada dia segala macam, ya, ya, baik harta yang diberikan oleh orang tuanya atau keringatnya sendiri, selagi itu harta istri, ya, itu suami berhak mendapatkan dari harta tersebut. Nah. Ya, waduh kalau gitu rugi saya nikah, ya terserah Anda. Itu ketentuan dari Allah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walada fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu' mimma taraka, kata Allah dalam surah An-Nisa. Dan untuk kalian para suami, setengah dari harta istri yang dimilikinya bila dia wafat dan tidak punya anak. Nah. Anda menisal laki-laki menikah dengan janda kaya dan tak punya anak. Kekayaannya 100 miliar. Qadarullah, baru seminggu dia menikah dengan Anda, wafat. 50 miliar langsung dapat milik Anda. Masya Allah, gak kebayang. Kalau kerja ini ratusan tahun segitu, ini dalam waktu seminggu diberikan oleh Allah. Itu yang berikan Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan walakum, untuk kalian. Ya. Tapi dalam kasus yang ditanyakan tadi, suami enggak tidak memberikan nafkah, tidak mau, tidak bekerja, tidak malas bekerja dan seterusnya. Nah. Ini suami berdosa. Dia berdosa, tetapi dia berhak mendapatkan waris tadi. Kalau istri umpamanya selama menikah dengan suami ini memberikan biaya hidup untuk suami dan istri dan anak-anak suami, tujuannya adalah pinjam dulu, ini kan kewajiban kamu mas, yeah, tapi karena kamu kondisi begini saya pinjamkan dari uang saya yang ada. Itu kalau pinjam artinya apa? Kapan kamu punya uang bayar saya? Atau kalau si istri mengatakan yang penting kita hidup bahagia, saling mencintai, biarlah masalah harta mah gampang. Kalau begitu berarti suami tidak punya hutang kepada istrinya. Jadi kalau istri mengikrarkan ini hutang kamu kepada saya, kapan punya harta bayar? Ternyata kemudian istri wafat. Si suami dapat, kalau punya anak istri, suami dapat seperempat. Kalau istri tidak punya anak, suami dapat setengah. Setelah dapat seruang rupiah sekian, dia harus bayar hutang, hutang kepada istrinya. Untuk siapa? Untuk ahli warisnya. Dia dapat juga, iya dapat juga, dia setengah atau seperempat. Nah, maksudnya ini nikah apa gambling? Seorang muslim yang baik, laki-laki, mengerti anda tanggung jawab anda. Kalau anda sudah berusaha maksimal, tidak cukup untuk kebutuhan biaya hidup, istri ikut membantu dan mendukung ekonomi, itu suatu hal yang tidak ada masalah. Tapi anda berpangku tangan, ya, dengan berbagai alasan. Orang sekarang di PHK, kamu suruh saya cari kerja, ini tidak masuk akal. Cari kerja itu tidak mesti harus kerja sebagai pegawai perusahaan, pabrikan, tidak. Apa yang halal di depan mata kita, yang halal lakukan. Kalau saja Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bekerja jual jasa kepada wanita Yahudi, wanita tua Yahudi, untuk memanen kurma. Setiap satu pohon yang diturunkan kurma panenannya dapat upah satu biji. Padahal bapaknya Nabi enggak minta dia ada lowongan enggak sebagai menantu Nabi. Jadi apa begitu, jadi khalifah atau jadi apa namanya bendahara Baitul Mal apalah begitu. Tidak, ya. Dia mencari apa yang depan mata yang halal. Dan Nabi SAW ikut memakan kurma hasil keringat Ali bin Abi Thalib tadi. Itu cara menurunkan kurma kalau sudah tinggi. Itu cara panjat mereka beda-beda dengan kalau orang Indonesia kan manjat kelapa langsung bisa manjat gitu kan. Kalau mereka pakai ikat tali, ikat pinggang diikatkan ke pohon, naik. Itu resiko tinggi. Cuma dapat satu biji kurma. Turunin dua tandan, tiga tandan, cuma dapat satu biji kurma dari seorang wanita Yahudi. Yang tentulah Yahudi. Tapi itu yang dapat di depan mata. Itu yang ada. Wallahu'alam. Dan saya jazakallahu khair atas jawaban dan juga nasihat yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi penanya dan bagi yang lain. Ya, barakallahu fik. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di via telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bunda Kamila di Depok. Silakan. Silakan pertanyaannya. Ya, mau bertanya mengenai zakat mal. Saya punya beberapa mengeluarkan zakat mal dari uang tunai, emas dan piutang. Untuk total yang saya keluarkan itu, saya hitung dengan cara semua harga emas. Kebetulan emasnya karatnya bervariasi. Jadi semua saya hitung harga emas per gram dari masing-masing karat. Saya totalin dalam total value, baik uang tunai dan pinjaman yang ada di teman juga. Terus saya keluarkan 2,5%. Nah, pertanyaannya, apakah cara saya menghitung seperti itu sudah betul? Yang kedua, zakat mal ini saya keluarkan ke lingkungan rumah dan keluarga yang menurut saya membutuhkan. Misalnya para janda, yatim, terus ada guru-guru ngaji saya dan anak-anak gitu. Nah, ini yang untuk yang kedua, apakah alokasi pembayaran zakat mal ini sudah betul? Yang ketiga, apakah ada akad atau ijab khusus mengenai pengeluaran zakat mal ini? Itu aja pertanyaannya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Yang pertama, ajak kalau bisa jangan diputus, Ibu. Ya, ya. Yang pertama sudah benar. Anda keluarkan dari rupiah 2,5%. Dari emas Anda keluarkan emas atau rupiah? Rupiah. Jadi saya rupiah juga, Ustaz. Rupiah berarti Anda beli emas, bukan dengan harga jual. Karena kewajiban Anda emas berarti harga beli. Kemudian yang ketiga, dari piutang yang lancar, ya, itu Anda kali 2,5% juga. Kemudian penyalurannya ini Anda berikan ke yatim piatu, janda, apalagi tadi? Guru-guru ngaji. Guru ngaji, ya. Dan keluarga. Tidak, dan tetangga-tetangga yang menurut Anda mustahik. Menentukan mustahik bukan dengan lihat profesinya dia. Ini masalahnya di Indonesia, profesi guru kere. Kalau sebagian negara, profesi guru profesi yang sangat elit. Seperti contoh saja di waktu di Arab Saudi, itu profesi yang paling diminati perempuan, guru, dosen, karena gajinya besar. Dan biasanya kalau mereka masih gadis, itu incaran para laki-laki. Dapat. Karena guru perempuan itu banyak, di sana banyak keistimewaan. Mereka punya, kalau cuti melahirkan, 6 bulan lebih. 6 bulan lebih cuti melahirkan. Nanti ada cuti apa mengasuh anak 6 bulan juga. 1 tahun. Gajinya besar. Gajinya besar. Maka biasa kalau di sana, kalau ada anak-anak perempuan kecil, kalau lagi acara anak-anak gitu, apa cita-citamu? Jadi guru. Jadi kadang gajinya besar dan kerjanya santai. Kerja guru jelas jamnya sampai pulang sekolah selesai sudah. Tidak ada tambahan kerja dan lain-lain. Beda kalau dia kerja di tempat lain untuk 8 jam atau bahkan lebih, dan kemudian sejahtera. Maka yang saya maksud dalam berikan zakat bukan status. Yatim piatu tidak ada status dia berhak mendapatkan zakat. Kalau yatim piatu ini wafat bapaknya, meninggalkan harta 100 miliar, yatim piatu ini masing-masing dapat mungkin 130 miliar, yang satu 60 atau yang satu 15 miliar, ya. Itu lebih kaya daripada Anda yang akan berzakat ini. Maka yang dilihat bukan statusnya. Status yang dikatakan oleh Allah adalah fakir miskin. Inna nasadaqatu lil fuqara wal masakin. Bahwa zakat dan sedekah lain untuk para fakir miskin. Siapa yang fakir miskin itu? Banyak pendapat para ulama tentang mendefinisikannya. Pendapat yang kuat adalah orang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Apa kebutuhan pokok? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ya, beda-beda kota lah. Kalau kota tidak tersedia di sana angkutan umum, mungkin alat transportasi juga bagian kebutuhan pokok. Tergantung daerahnya. Di daerah yang alat transportasi tersedia dengan mudah dan murah, ya, itu tidak menjadi kebutuhan pokok. Ya. Maka dilihat, maka berapa mereka dapat zakat? Bukan dapat ini 100 ribu, Anda bukan begitu. Anda lihat satu keluarga tadi, Anda tanyakan, ya, tanyakan berapa pendapatan bulanannya. Kalau dia mengatakan hanya dari pensiun dan suami, kadang kalau ada yang abomanya yang apa minta untuk cucian pakaian, saya cucikan juga, ada tambahan paling 100 ribu seminggu, paling ada tambahan. Ada yang minta umpamanya bersih-bersih rumah, ya, kalau per waktu saya kosong saya lakukan, kata ibu-ibu ini umpamanya. Kalau waktu saya mulai sibuk dengan anak-anak, saya tolak. Ya. Dia mengatakan hanya dapat pensiunan itu dan cuma dapat maksimal biasanya paling tinggi 2,5 juta. Kebutuhan minimal pokok, makan, minum, ya alhamdulillah tempat tinggal udah ada umpamanya, ya, dan transportasi anak-anak, uang sekolah anak-anak itu sampai 5 juta. Berarti selisih kurangnya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. Maka Anda berapa zakat Anda? Ada 10 juta masih halal dia terima, karena 2,5 juta dikali 12. Nah. Berarti sekitar 30 juta kan ya? Nah. Anda cuma berzakat ke dia 2 juta masih halal dia terima. Anda berzakat kepada dia 30 juta pun masih halal. Nah. Anda berzakat kepada dia 30 juta 100 rupiah, yang 100 rupiahnya haram. Masyaallah. Tidak sah zakat Anda kepada orang tadi. Maka itu cara menentukannya, bukan status seperti tadi, yatim piatu, janda. Yang tadi, janda bisa jadi kaya raya. Yang kita cerita tadi, nah, janda kaya tadi, suaminya dapat. Dapat warisan. Warisan. Allahu a'lam. Dan maka kalau umpamanya Anda akan repot, wah repot kali gitu Ustaz. Iya, karena itu Allah menunjuk wal amidina 'alaiha. Sahih. Anda agar itu tersampaikan hak para mustahik tadi sampai kepada mereka, Allah tunjuk ada perantaranya yang siap bekerja bukan secara part time, bekerja total untuk kepentingan muzaki dan mustahik tadi. Karena muzaki mengeluarkan tadi zakatnya sudah benar, tapi kalau kemudian tidak benar secara penyalurannya, berarti zakatnya tidak sah. Kalau ada pihak yang apa namanya, yang totalitas membantu hal ini penyaluran, dan alhamdulillah negara sudah memfasilitasi itu juga dengan nama Baznas, Badan Amil Zakat Nasional, juga di setiap apa kabupaten ada lagi lembaga amil zakat per kabupaten, per kecamatan ada sen? belum UPZ, ada UPZ, pengumpul zakat. Anda serahkanlah ke mereka. Anda serahkan ke mereka. Kalau Anda umpamanya ada orang-orang yang karena rekomendasikan, karena umpamanya Anda serahkan ke lembaga amil zakat yang di kabupaten, ya. Karena mereka umpamanya menurut Anda amanah dan segala macam. Tapi kalau kabupaten kan uang kerjanya luas. Saya. Bisa jadi tetangga Anda enggak dapat juga. Bisa jadi kerabat Anda enggak dapat juga di tempat Anda tadi. Maka Anda sampaikanlah ke lembaga amil zakat, "Pak, saya mau bawa zakat saya. Ini sudah saya hitung benar angkanya 10 juta. Tapi saya bisa enggak merekomendasikan para mustahik? Di mana Ibu? Ya di tetangga-tetangga saya, ini nomor teleponnya. Biar saya enggak punya kerjaan lagi, nanti kalau salah, kalau Anda yang salah kan Anda yang masuk neraka. Saya sudah selesai urusan saya." Anda yang salah, lembaga berzakat, Anda yang masuk neraka, saya sudah selesai. Tapi kalau saya yang salah, berarti saya belum berzakat, saya akan dituntut nanti di akhirat. Ya. Kalau kata lembaga berzakat, siap Bu, karena itu masih area kerja kami. Yeah. Terima kasih kalau Anda sudah merekomendasikan orang tertentu sehingga pekerjaan kami lebih ringan. Yeah. Ya, kami tinggal mendatangi mereka, verifikasi mereka dan menyalurkan sesuai kebutuhan mereka. Ya. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, apakah ada ijab kabul khusus? Ijab kabul kalau tadi dia langsung. Kalau ternyata dia enggak mustahik, banyak kok saya berikan zakat, dua-duanya enggak paham. Jadi ini enggak paham dia apakah mustahik atau tidak. Yang si mustahik sendiri enggak, yang penerima enggak tahu apakah dia mustahik atau tidak. Tapi kata orang saya, ya kere. Peralatan semua sini pakai mobil, saya cuma pakai motor. Makanan sehari-hari tercukupi. Rumah peninggalan suami masih ada, enggak perlu nyewa. Kemudian pensiunan pun masih ada, ya. Kan enggak guna ijab kabul kalau dia tidak mustahik. Cukup menyerahkan, kalau Anda ingin menyerahkan langsung setelah diverifikasi tadi, Anda ingin menyerahkan langsung, Anda katakan ini zakat, tidak masalah. Ya, bila khawatir dia pikir itu hadiah. Karena siapa tahu kalau anda diam saja, ini ada uang 3 juta kata anda kepada janda tadi. Terima kasih hadiahnya kepada dia. Anda pusing, hadiah ini zakat, tapi zakat enggak enak ngomongnya. Ya, habis itu terungkap bahwa itu zakat. Lalu dia ngatain, kalau zakat saya enggak mustahik. Bersinan suami saya memang sedikit, tapi kalau kita saya duduk di rumah saja dengan pensiun itu, saya enggak perlu kerja kemana-mana, masih cukup untuk kebutuhan pokok saya. Ya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Sahih. Itu juga yatim piatu tadi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah cukup jelas. Demikian ibu yang bertanya di Bandung, barakallahu fik, terkait dengan zakat dan perinciannya, semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa akhi, di mana? Dengan Franky Ustaz di Jakarta. Baik, silakan akhi, fadhol. Pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, perihal jual beli emas Ustaz. Dulu kan kami pernah beli emas di salah satu instansi pemerintah yang jual logam mulia Ustaz. Kita kan membayarnya, dapat emasnya. Nah, kemarin kita ada kebutuhan, jadi kita mau jual lagi Ustaz, emas itu. Terus saat kita jual, tetapi mereka bayarnya tidak langsung Ustaz, harus clearing nunggu 2-3 hari Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz ya? Riba Ustaz ya? Iya, riba. Harusnya antum bertanya dulu sebelum jual. Udah saya tanya Ustaz, ini kan riba nih saya bilangnya. Tapi mereka bilang ini udah peraturan Pak, SOP-nya begini, saya cuma menjalankan aja. Ya, kenapa Anda jual ke dia? Anda kan bisa jual ke toko emas, terima uang langsung. Anda bilang riba, mereka mengerti. Ya, akhi. Saya ada satu toko emas non-muslim. Etnis tertentu di negara kita ini. Saya jual emas ke Pak, saya beli dan jual, dia tahu, mengerti. Oh, maaf Pak, ini harus tunai cash. Tahu dia. Karena secara logikanya emas 3 hari dibayar itu fluktuasinya tinggi. Jangankan 3 hari, per detik kalau internasional. Anda umpamanya serahkan hari ini dengan nilai 1 juta per gram. 3 hari mungkin naik, sudah naik harganya 1,2 juta. Atau turun. Maka risikonya itu tinggi. Itu mungkin di antara hikmah syariat mengharamkannya. Tapi ada atau tidak ada hikmahnya, syariat mengharamkannya. Sekarang apa yang harus anda lakukan? Wallah ta'ala alam, bertaubat kepada Allah, jangan ulangi kembali. Kalau bisa diulang akadnya, ulang. Kalau tidak, ya semoga Allah mengampuni anda. Jazakallah khair akhi, barakallahu fiik. Demikian jawaban dari Ustaz dan semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan masih via telepon. Ya, silakan di 021-823-6543. Dari bagian tim yang baru bergabung, penjelasan terkait dengan pembahasan pagi ini, terkait dengan jual beli lelang. Jika ada pertanyaan terkait dengan bab ini, silakan. Baik, halo. Ya, kita angkat kembali. Halo, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dari hamba Allah dari Bekasi. Baik, ibu mohon maaf, dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Cukup monitor via telepon, ada jeda ibu ya. Dimatikan atau dikecilkan volume suara TV atau radionya. Cukup via telepon. Silakan pertanyaannya. Ya baik. Silakan. Syukur. Afwan Pak Ustadz, mau tanya. Ini anak saya satu-satunya. Terus suami saya menghibahkan harta kami kepada anak saya. Apakah hukumnya itu Pak Ustadz? Hibah boleh. Sudah serah terima kah? Anda, suami Anda menghibahkan, sudah diterima oleh anak. Yang dihibahkan itu apa? Rupiah, emas, properti, tanah, rumah atau apa? Halo ibu. Berupa rumah sama itu kos-kosan. Sudah balik nama ke anak? Belum, masih nama suami. Kalau masih nama suami, bila suami wafat itu tidak sah hibahnya dibagi waris. Paham? Oh, terus diganti dulu ya, Pak Ustaz. Apa? Diganti nama dulu, Ustaz. Diganti nama. Iya, balik nama bukan ganti nama. Balik nama. Balik nama dulu maksudnya. Iya. Kalau ingin menghibahkan boleh, seluruh harta boleh dihibahkan dalam kondisi sehat, ya boleh dihibahkan, diserah terimakan langsung, serah terima langsung. Kalau properti seperti, kalau uang tinggal transfer ke rekeningnya, emas serahkan ke tangan anak. Nah, kalau barang yang ada pencatatan resminya, sertifikat resminya, kendaraan, rumah, balik namakan ke dia. Bila itu tidak terjadi, ngomong saya hibahkan seluruh harta saya ke anak saya, tapi tidak ada balik nama, tidak dikuasai oleh anak rumah kendaraan tersebut, kemudian uang belum ditransfer, emas belum diserah terimakan, ketika si suami anda wafat, laqadarlah wafat suami, maka harta yang diomongin dia hibah tadi itu batal hibahnya dan jatuhnya waris, dibagi warisan. Cukup jelas ibu? Oh, paham, Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua apa nih, Ustaz? Iya. Pernah saya hidup sama suami saya dari awal rumah tangga kita dari nol, Ustaz. Sebentar, suami sudah meninggal yang tadi hibah? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Ya, lanjut. Masih ada. Ya, lanjut pertanyaannya, Bu. Kita berumah tangga dari nol, terus dia bilang begini, saya bersumpah sampai 3 kali, oh, sampai tahun ke depannya lagi, saya bersumpah nanti kalau kita punya harta, punya ini, mobil, semuanya nanti, walaupun kita cerai, pokoknya gimana nanti untuk kamu, katanya. Ini hukumnya gimana, Pak Ustaz? Sekarang Ustaz, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sumpah yang dia tidak memiliki apa-apa, maka dia bisa membatalkan sumpahnya dengan kafaratul yamin, dengan memberikan kafarat sumpah, yaitu it'amu asyarati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah aw ta'u tahrir raqabah lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Bila orang yang bersumpah kata Allah Azza wa Jal, lalu yang dilihatnya, kata Nabi SAW, bersama bersumpah yang dilihatnya sumpahnya itu lebih baik untuk dibatalkan, silahkan dibatalkan, dengan cara membayar fidyah, beli makan 10 fakir miskin. 10 fakir miskin anda beli nasi bungkus padang umpamanya 10 bungkus, selesai. Ya. Selesai sumpahnya telah dibatalkan kafaratnya. Atau memberi pakaian 10 fakir miskin. Miskin. Ya, beli kalau laki-laki thaub itu murah makan padang. Thaub 100.000 kali 10 sejuta. Makan padang 200.000 10 bungkus palingan. Terserah. Au tahrir raqabah, atau lebih mahal lagi memerdekakan budak. Budak. Budak mahal, harga tidak ada sekarang juga dan mahal. Kalau tidak mampu tiga-tiganya ini, puasa 3 hari. Nah. Mutataliyat. Tidak. Baik. Baik. Demikian ibu beberapa penjelasan dan juga jawaban dari pertanyaan. Semoga menjadi solusi dan juga jawabannya bermanfaat. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Baik, kami akan terima satu penelpon, kemudian kami angkat dari chat WhatsApp. Silakan di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Ya, sudah masuk. Baik, mohon maaf terputus. Ya, kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Dan bagi Anda yang baru bergabung di pagi ini, persilakan dalam soal jawab. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Teguh Abdillah di Kota Bandung. Silakan Abu Abdillah. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah bisa tersambung. Ya. Ustaz, saya mau bertanya tentang usaha yang namanya Wifi, Wi-Fi RT/RW-NER. Yang mana jadi seperti ini Ustaz, saya memasang Wi-Fi di rumah dengan biaya per bulan 300 ribuan. Setelah itu saya paralel ke beberapa rumah tetangga yang ada di sekitar saya hingga mencapai mungkin sekitar 20 atau 25 rumah. Dan saya belajar ini singkat dari YouTube, karena ini kan ada di YouTube tak caranya, dan ada grupnya juga di Facebook, bahkan besar namanya Usaha WP RT RW Net Indonesia. Nah, dan dari modal 300 ribu per bulan itu, setelah saya paralel, luar biasa ternyata dengan sistem voucher yang saya jual ke orang ini, karena sistem voucher ini kan murah, biaya sewanya itu hanya 2000, bisa harian 2000, gimana saya yang ngatur harganya, bisa mingguan 14.000 dan saya bisa bermain di harga itu, atau bisa bulanan 35.000. Nah, setelah saya mendapatkan biaya per bulan dari modal 300.000 ini, saya ternyata bisa mendapatkan sampai 3 juta sampai 4 juta. Bahkan setelah saya naikkan menjadi kecepatan 100 Mbps dengan biaya 550.000 per bulan, itu ternyata saya bisa mendapatkan lebih besar lagi dari itu. Nah, ternyata setelah saya tanya, ini harus ada izin dari Kominfo pemerintah dan harus ada izin dari ISP. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz, kalau misalkan saya paksakan tanpa izin seperti ini dan saya ya bisa dikatakan aman, tidak kena pidana, terus uang ini apakah penghasilannya itu halal Ustaz? Penghasilannya halal, tapi Anda berdosa tidak mentaati aturan pemerintah. Paham? Oh ya Ustaz, kalau misalkan ini saya tidak cabut, saya untuk sementara menutupi utang riba yang kadang-kadang anak masih punya utang riba Ustaz, bagaimana Ustaz? Penghasilannya? Kan saya katakan penghasilannya halal, cuman dosa Anda melanggar aturan pemerintah. Tapi sekarang Anda buka di area umum ini, nanti jangan ada pihak yang datang ke tempat Anda, menciduk Anda. Ya, cukup jelas akhir insyaallah ya pertanyaan ya. Jawabannya cukup jelas. Oh ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Ustaz? Ya, sebaiknya kita seorang muslim dalam melakukan hal sesuatu. Ya. Bila aturan negara tadi bukan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, ya tentu kita sebagai muslim yang baik tunduk dengan aturan tadi. Benar. Agar kita tidak menjadi terbebani dosa melanggar ketentuan Allah, karena wa atti'illaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Nah. Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amr juga. Selagi mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Dan saya kira masalah Wi-Fi tadi tidak ada menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan hal yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Maka sebaiknya taat izin, urus izinnya dengan baik. Kalau tidak bisa, sebaiknya jangan dilanjutkan. Ya. Karena nanti qadar Allah, ya, Anda terciduk, ya, uang yang tadi terkumpul banyak tadi nol tinggalnya lagi dengan denda yang harus Anda bayar dan kerugian negara dan seterusnya dan seterusnya. Ya, fadhil. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar yang bertanya, dan semoga bisa difahami, dan tentunya kita mencari keberkahan dalam mencari nafkah. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan via chat WhatsApp kami akan angkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya membeli barang-barang lelang seperti misalnya ruko Ustaz, yang dilelang oleh bank konvensional? Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Syarat jual beli bahwa barang tersebut dimiliki oleh si penjual. Bila dia menjual barang yang bukan miliknya, maka hukumnya tentu tidak halal. Ya. Dalam lelang lembaga keuangan, contoh umpamanya lembaga konvensional, barang yang dilelangnya apakah milik dia? Jawabannya tidak. Dia hanya meminjamkan uang dan kemudian dia minta jaminan. Ya. Maka status jaminan itu boleh dijualkan dengan harga yang pas harga pasar. Bila si yang berhutang mengalami uang prestasi, tapi si yang boleh diambil oleh pihak penerima gadai dalam hal ini lembaga keuangan tadi hanya sebesar piutangnya. Ya, dia memberikan piutang, memberikan hutang kepada si fulan 100 juta, kemudian si fulan tujuannya untuk beli rumah atau segala macam, si fulan menjaminkan sertifikat rumahnya. Ya, qadarullah, terjadi sesuatu, dia tidak mampu melanjutkan pembayaran. Ya, maka pihak penerima gadai ini, pihak lembaga keuangan ini melelang ini, terjual harga rumah dengan 150 juta. Berapa yang boleh dan halal diambil oleh lembaga keuangan ini adalah sebesar haknya dia. Dia pinjamkan 100 juta sudah dibayarkan atau belum oleh si nasabah tadi. Kalau nasabah sudah mencicil 30 juta berarti yang halal diambil hanya 70. Nah. 80 jutanya dikembalikan kepada si pemilik. Yang pemilik barang gadai yang dia statusnya peminjam atau berhutang kepada lembaga tadi. Dan tidak boleh lembaga tadi menghitung bunga ribanya juga. Allah. Ya, kalau tadi 100 juta pokoknya dengan bunganya selama ini menjadi 200 juta, sehingga terjual 170, semuanya dia miliki oleh bank karena dia baru bayar 30. Ya. Pas kata bank, ini tidak halal. Dan bagi anda yang membeli, dan semua orang tahu hal tersebut, lembaga keuangan konvensional dia tidak akan mengembalikan satu sen pun juga dari kelebihan itu tadi. Dan akan dimasukkan dalam tagihannya juga bunga. Ya, maka bila anda membeli objek tadi, berarti anda ikut menzalimi si pemilik barang gadai tadi. Allah ta'ala. Nah, saya jazakallah khair, demikian penjelasan yang disampaikan dan semoga menjadi jawabannya bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita akan kembali pertanyaan berikutnya yang masih dari WhatsApp dari Ummu Sam di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan harta warisan. Berhubungan kami belum memiliki rumah, akhirnya harta warisan ini yang sebelumnya saya niatkan untuk DP ibadah haji, saya alokasikan untuk membeli rumah, Ustaz. Akan tapi saya bilang kepada suami, jika suami saya nanti mendapatkan rezeki yang cukup untuk DP ibadah haji, saya meminta untuk bisa menggantikan niat saya yang tertunda ini, dan beliau menyetujuinya. Pertanyaannya, apakah persetujuan suami ini termasuk hutang, dan apakah keputusan saya itu mendahulukan untuk membeli rumah daripada ibadah haji dibenarkan secara syariat? Jazakallah khair. Kondisi negara kita seperti ini yang hancur masalah pemberangkatan haji warga negaranya, wallahu ta'alam, kalau menurut saya tidak ada kewajiban haji lagi. Allah. Tidak ada dalam syariat kewajiban itu. Sekarang wajibnya bisa ditunaikan 40 tahun lagi. Kesial. Hah? Nah. Tidak ada. Masuk waktu zuhur, 40 tahun lagi anda baru sholat zuhur. Tidak ada. Sudah sampai nisab dan zakat, 40 tahun lagi baru dibayar zakat. Tidak ada. Sudah masuk tempo anda, tempo anda, kewajiban anda, anda sudah wajib haji, tapi berangkat 40 tahun lagi. Tidak ada kewajiban seperti itu, ya akhi. Ya. Kewajiban ketika datang masuk terpenuhi rukun dan syarat langsung dilakukan. Ya. Sampai nisab dan haul zakat langsung dibayar, tidak ada jeda. Ya, seperti itu. Yang penyebabnya ini adalah riba yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk dana talangan haji. Allah. Ya, masing-masing menanggunglah dosanya. Masya Allah. Yang memfatwakan terkena dosa fatwa, yang menerapkannya terkena dosa menerapkannya, mengambil membuat transaksi dengan masyarakat, yang melegalkan DPR-nya dan kementeriannya, semuanya dikenakan siksa oleh Allah Azza wa Jal. Semoga semuanya bertobat dan mencari solusi yang benar. Nah, solusinya apa? Wallahu a'lam. Kalau di riset ulang, dinolkan lagi, tentu. Wallahu a'lam. Maka keputusan Anda sudah benar. Tidak ada kewajiban haji, ya. Kewajiban umroh ada. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kewajiban umroh, ketika Anda memiliki dana untuk biaya umroh, pergilah umroh sebaiknya di bulan Ramadan. Kalau itu memungkinkan kondisinya. Kalau tidak, kapan pun juga saja boleh. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Demikian Ummu Sam di Bandung. Jazakallah khair, semoga bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada yang menawarkan investasi di mana saya memberikan sejumlah uang 50 juta rupiah dan di bulan Desember dikembalikan dengan keuntungan 10%, sehingga di bulan Desember modal yang kita setorkan itu 50 juta kembali ditambah keuntungan 5 juta, jadi total 55 juta. Apakah investasi seperti ini dibenarkan, Ustaz? Ini berdiri, Pak. Investasi yang benar itu keuntungan bukan persentase dari modal yang disetorkan, dari angka profit real, net profit, yaitu laba bersih setelah dikurangi biaya operasional, ada laba bersih yang disepakati persentase bagi hasilnya dari awal. Untuk Anda umpamanya ingin 10%, Anda terserah Anda 10% dari laba bersih. Ya, laba bersihnya tadi berapa uangnya? 50 juta rupiah. Uangnya 50 juta rupiah. Laba bersihnya umpamanya setelah kembali modal, laba bersih setahun tadi umpamanya 10 juta, Anda minta 10% dapat cuma 1 juta. Nah. Ya, kalau keuntungannya 100 juta, dapat Anda 10 juta. Dan itu kecil. Nah. Biasanya sih pemodal dia mendapatkan bisa sampai, tergantung pekerjaannya. Pekerjaannya gampang, mungkin pemodal minta 55%, pengelola umpamanya 45%. Kalau pekerjaannya agak berat, pengelola mungkin mau si pengelola memberikannya, menyepakatinya untuk pengelola yang lebih besar, itu 55 atau 60 atau 65, sebaliknya untuk investor yang lebih sedikit. Biasanya seperti itu. Kalau dananya besar, risiko investor berarti tinggi. Dananya pemainnya miliaran, 5 miliar. Biasanya untuk investor yang tinggi, untuk pengelola lebih kecil persentasenya. Nah. Karena risiko investor, dana hilangnya lebih besar. Wallahu a'lam. Berarti ada berbagai keuntungan dan juga terkait dengan kerugiannya, Ustaz? Ditanggung investor, Ustaz? 100% ditanggung investor. Nah. Jazakallah khair, demikian tambahan informasi dan jawaban dari Ustaz, semoga bermanfaat. Kami angkat kembali pertanyaan berikut dari Ibu Wida di Widya di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya, Ustaz, mengenai jualan online dengan sistem dropship, Ustaz. Bagaimanakah pandangan syariat Islam? Apakah diperbolehkan? Jazakallah khair. Dropship saya bahas di buku saya, cetakan ke 23-24 kayaknya. 24 kayaknya. Yang terakhir cetakan 25 tentang cryptocurrency, ada tambahan di sana. Itu saya jelaskan bahwa dropship bentuknya adalah kalau yang dijual adalah produk, bukan produk istisna, itu hukumnya haram. Karena dia menjual barang yang belum dimiliki atau barang yang belum diterima. Wallahu a'lam. Nah, jazakallah khair, demikian Ibu Widya, semoga bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Anak saya mau pinjam modal usaha ke sebuah lembaga syariah, akan tapi mau memakai sertifikat saya dengan syarat sertifikatnya dibalik nama dulu atas nama anak saya, di notaris sebagai dicatat sebagai hibah. Nah, pertanyaan saya Ustaz, saya tidak meniatkan menghibahkan harta tersebut cuma sebagai sarana pinjam modal usaha tersebut. Pertanyaan, apakah harta yang sudah dibaliknamakan atas nama anak saya masih bisa menjadi hak saya, Ustaz? Ya, enggak. Karena qadar Allah, ya, pinjam ke bank syariah itu tidak ada kata pinjam. Nah, ya, karena kalau pinjam dalam syariah tidak boleh ada pertambahan. Kalau tidak ada pertambahan, itu bank syariah operasionalnya pakai apa? Itu enggak makan karyawannya, gedungnya enggak bisa dibayar sewa dan seterusnya. Ya, yang ada wallahu a'lam, kalau umpamanya permodalannya dalam bentuk umpamanya mudharabah, bank syariah memberikan modal kepada anak Anda, harus ada kesepakatan bila terjadi kerugian bank syariah siap menanggung kerugian. Tapi tidak mungkin bank menanggung kerugian, karena dana investornya adalah dana pihak ketiga juga lebih banyak, dana tabungan para nasabah. Ya, bila pihak bank syariah tidak mau menanggung kerugian, kata dia, kalau untung tidak jadi tidak masalah, tapi kalau rugi kami tidak mau menanggung, minimal kamu kembalikan sebesar yang kamu pinjam. Itu juga nama akadnya klot pinjaman. Kalau pinjaman dan kalau untung dia dapat untung, namanya juga riba. Jadi daripada anak Anda dapat dosa dan rumah Anda hilang, lebih baik Anda jual rumah tadi, sewa rumah lain, pinjamkan anak uang usaha. Ya, kalau tidak, banyak lembaga lain yang bisa memberikan pembiayaan permodalan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dalam bentuk crowdfunding umpamanya, dicarikan investor yang sesuai dengan kebutuhan, tapi tentu dengan persyaratan diverifikasi sebelumnya usahanya. Nah, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya Pak Jasa. Demikian peninggalan yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan masih dari chat WhatsApp. Dalam dari Bapak Okto di Bogor, dalam jual beli kafling tanah terjadi yaitu penipuan dalam akad tersebut. Apakah penjual menanggung dosa, Ustaz? Dan biasanya yang menipu adalah dari pihak developer. Penjual bukan developer. Nah, dalam jual beli kafling tanah yang kemudian terjadi penipuan dalam akad tersebut, apakah penjual menanggung dosa, Ustaz? Penjualnya developer, bukan? Bukan, Ustaz. Dia bukan penjual, berarti dia wakil dari penjual, agensi umpamanya. Nah, kalau agensinya tahu bahwa ini mengandung penipuan, maka dia ikut berdosa. Allah Akbar. Ya, karena bagian dari ikut yang menipu juga. Ya. Tapi kalau dia tidak tahu ketika dia si developer menawarkan akad kerjasama ke agensi properti ini untuk menjualkan kapringannya, tentu sebagai profesional dalam hal ini, si agensi lihat, minta semua surat-surat yang berkaitan yang diperkirakan unsur penipuannya sudah menjadi tidak ada, seperti umpamanya percas sertifikat, kemudian ada pernyataan IMB-nya ada, dan segala halnya lah, juga ada pernyataan bukti sudah beli lunas tanah-tanah dengan para pemilik. Sehingga Anda sebagai profesional baru mau Anda jualkan. Bila tidak, sekalian Anda dengan developernya masuk penjara. Kalau di dunia lewat, di akhirat masih ada penantian dan Anda tidak bisa lari kemanapun. Demikian pendengar yang bertanya, cukup jelas yang disampaikan oleh Ustaz, barakallahu fik. Dan kita akan kembali pertanyaan masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Bapak Dedi di Tangerang Selatan. Tanda jadi usaha atau DP rumah yang diterima pihak penjual misalnya 100 juta. Di tahun yang kedua pembeli belum melunasi, Ustaz. Apakah tanda jadinya dikembalikan atau bisa menjadi hak penjual? Bisa menjadi hak penjual bila pada waktu dia tidak jadi atau pada waktu sudah selesai waktu yang ditetapkan. Berarti dia bisa menjual ke pihak lain. Ada batasan. Dianggap jual beli. Ya tergantung kesepakatannya. Umpamanya dia mengatakan, ya Pak saya mau beli tanah Anda 1 miliar ya. DP berapa Pak? 10%, kecil DP-nya, 100 juta cash. Ya, lalu si pemilik tanah dan rumah mengatakan, ini kapan kamu lunasi? Tanggal sekian bulan sekian Pak. Baik, tanggal sekian bulan sekian tidak ada pelunasan, akad batal ya, dibuatkan dalam akad tadi. Ini DP dibayar dan pelunasan pada tanggal sekian maksimal. Bila tidak ada pelunasan pada waktu itu, akad batal. Ketika akad batal, berarti DP menjadi milik si penjual. Baik, demikian pendengar yang bertanya. Barakallahu fik dan cukup jelas yang disampaikan Ustaz. Semoga jawabannya ini bermanfaat dan juga bagi yang lain. Kita berikan kesempatan berikutnya pertanyaan via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Ali di Jakarta Timur. Baik, silakan Umu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana hukumnya kalau jatuhnya wajib atau tidak ya Ustaz, kalau saya sudah mendaftarkan haji plus bersama suami. Qadarullah 1 tahun yang lalu suami saya meninggal. Pada saat kita daftar itu sudah dapat nomor porsi kurang lebih kira-kira itu tahun di tahun 2023 untuk keberangkatan haji plusnya, tapi kan dengan kondisi COVID kemarin kan ada beberapa jamaah yang memang tertunda untuk keberangkatan. Yang saya mau tanyakan bagaimana ya Ustaz kalau misalnya saya wajib sanggupnya cuman berangkat sendiri tanpa mahram, karena saya sendiri pun juga sudah tidak mempunyai biaya setelah suami saya meninggal. Itu bagaimana ya Ustaz? Tidak ada mahram Anda, abang, kakak, abang, anak yang ada bisa anak. Jadi mahram? Ada anak Ustaz. Anak laki-laki? Anak laki-laki. Sudah wajib haji? Sudah balik umur 15, umur 16. Ya udah gantiin dia jadi mahram. Tapi terbatas dengan biaya untuk haji plus kan sangat mahal ya Ustaz. Yang kemarin belum lunas pada waktu kuota iya, pembayaran kuota. Iya, baru bayar untuk pendaftaran aja Ustaz. Ya, masih ada sisa ini bayar, pokoknya masih ada 23 kan ya, masih ada 2 tahun lagi. Iya, setahun lagi kan ya. Betul, betul. Anda mintalah kepada Allah ya. Ada aset yang bisa dijual, rumah bisa dijual, jual. Yang ini juga pertanyaannya kan saya kan semua waris yang ada itu kan harta yang ditinggal itu kan semuanya waris. Nah kalau misalnya saya sendiri pun nanti tidak mempunyai rumah tinggal, menurut Ustaz wajib saya haji dulu atau saya beli rumah ya Ustaz? Kalau rumah dijual dibeli lebih kecil tidak bisakah? Itu sudah minimal rumah Anda sekarang. Bisa beli yang minimal Ustaz dari rumah yang sekarang. Selisihnya bisa untuk berangkat haji tadi? Selisihnya bisa berangkat hanya untuk 1 orang. Dalam mazhab Hambali, haji termasuk dalam fisabilillah. Dalilnya ada beberapa dalil dari asal dari sahabat Nabi bahwa haji adalah fisabilillah. Anda bisa mengajukannya ke lembaga amil zakat. Begitu ya. Ustaz ya. Iya, baik Ustaz. Andai pada waktunya sudah tidak ada juga, ya, kok boleh buat cancel dua-duanya aja. Oh, kalau untuk berangkat sendiri tidak dibolehkan ya Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i boleh bila aman di jalan. Mazhab jumhur para ulama tidak boleh berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak halal bagi seorang perempuan safar lebih dari 3 hari dan tanpa ada mahramnya. Ini Anda bukan 3 hari. 15 hari. Plus 20 hari ya. Hah? 20. 20 hari. Oh, iya. 20 hari. Dan tidak tahu Anda apa yang akan terjadi di sana. Oh iya baik Ustaz, terima kasih pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ummu barakallahu fik, dan semoga Allah berikan kemudahan. Demikian mungkin pertanyaan kita di kesempatan pagi ini yang bisa kita angkat, dan saya sebagai ikhtitam silakan. Ya, akhwani wa akhwati fillah, hal-hal yang kekinian di dalam transaksi muamalat tadi, seperti tadi yang kita bahas tentang tender, kawaid syariah, kaedah-kaedah umum dalam syariat, cukup untuk membahasnya. Sehingga alhamdulillah syariat Allah tersebut tidak akan menjadi diacuhkan oleh manusia. Apapun yang akan dilakukan oleh manusia, syariat bisa memberikan ketentuannya. Sehingga setiap kita selalu tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada alasan. Mana ada dalam agama Islam tentang tender? Ada, ini buktinya. Nah, sehingga anda harus tunduk dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu wali taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.